Sejuta mimpi, tatapan sang rembulan ganggu perasaan. Tak sadar perlahan tiba kenangan. Teringat lagi wajah bidadari yang dulu kupikir tak mungkin kan datang di sini. Daya ku lagi, cinta pun berseri bagai hujan intan jatuh ke bumi. Dunia ini seakan wanita, pulau wanita seakan dunia. Kisah begini mungkin pun terjadi padamu kawan wanita yang kini pun sendiri. Dunia seakan lelaki tanpa dia kau pun sepi. Di luar sepi, di dalam tak sepi. Kau pun sepi, di luar sepi, di dalam.